Hati-hati bila setan masuk di hatimu, itu pertanda ada celah iman di hatimu. Perbarui dengan membaca kalimat suci, biar imanmu segera pulih kembali. Jadi duh imanakum bila ilaha illallah. Jadi duh imanakum bila ilaha illallah. Hatimu muara segala perbuatan, jagalah jangan sampai kemasukan setan. Tuhanmu tidak melihat penampilanmu, tetapi melihat suara hatimu. Di hatimu pula iman bersemayam, jagalah ia awas kecolongan. Awas, awas, awas, awas, awas. Awas, awas, awas kecolongan. Hati-hati bila setan masuk. Hatimu muara segala perbuatan, jagalah jangan sampai kemasukan setan. Tuhanmu tidak melihat penampilanmu, tetapi melihat suara hatimu. Hatimu pula iman bersemayam, jagalah ia awas kecolongan. Awas, awas, awas, awas, awas. Awas, awas, awas kecolongan. Hati-hati bila setan masuk di hatimu, itu pertanda ada celah iman di hatimu. Perbarui dengan membaca kalimat suci, biar imanmu segera pulih kembali. yadidu imanakum bila ilaha illallah. Yadidu imanakum bila ilaha illallah.